orang Jawa, busana biasa saja, ramping kau punya pinggang. Baik lalatmu, denik nafis di jidat, goda batinku, kirim titik imanku, pantatmu aduhan, bagai salak raksasa. Mira dirimu bukan olesan pabrik, mulus kulitmu tak perlu lagi ke salon, betismu bukan marah, indah bak adik unis. Tidur pun aku tanya nyak, sebelum aku sebutkan namamu, kurus tidak boleh montok. Rasanya ini punya bak, tuk terakhir atau seorang impianku, kurus tidak boleh montok. Mungkin pulang